untuk melangkahi masalahmu. Harapi esok pagi. Hey hey, apa kabar kawan? Siapa kau untuk melangkah ke masa depan? Menantikan pelangi. Percayalah kawan, esok kan berbeda. Pastikan engkau mencoba buat mimpimu jadi nyata. Oh nyata. Bagaimana kawan? Apa kau dapat merangkai semua ceritamu? Bebaskan harapanmu. Hey hey, bagaimana kawan? Apa kau dapat menapaki babak baru? Manjakan semangatmu. Percayalah kawan, esok kan berbeda. Pastikan engkau mencoba buat mimpimu jadi nyata. Oh yeah. Gonna make it turn, gonna clap my hands, you'll know I'm gonna make it burn. I'm a Bahagia. Bet you gon' like this bit, baby, yeah, I'm sure. Better make it right, watch the AC and you learn kita Bahagia.